بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معاشر المسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, kitab Al-Libas wal-Zina. Kitab Al-Libas wal-Zina. Kitab Al-Libas wal-Zina. Kitab pakaian dan perhiasan. Bab yang kedua, bab haram menggunakan bejana emas atau perak bagi laki-laki dan wanita. Haram menggunakan cincin emas dan sutra bagi laki-laki, dan dibolehkan bagi wanita. Dan boleh memakai sutra bagi laki-laki sebagai tanda selama lebarnya tidak lebih dari 4 jari. Hadis yang ke 5332, halaman 894. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Sa'id ibn Amr ibn Sahal ibn Ishaq قال حدثنا سعيد ابن عمر ابن سهل ابن إسحاق ابن محمد ابن الأشعث ابن قيس قال حدثنا سفيان ابن عيينة سمعته يذكره عن أبي فروة أنه سمع عبد الله بن حكيم قال كنا مع حذيفة بالمدائن. فاستسقى حذيفة فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة فرماه به وقال إني أخبركم أني قد أمرته ألا يسقيني فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة. Ini hadis menjelaskan larangan dari minum di bejana wadah tempat yang terbuat dari emas dan perak. Bermula dari kisah yaitu Hudzaifah ibnul Yaman berada di Madain, berada di Madain, sebuah tempat. Madain di mana, ada yang tahu? Di Baghdad. Ya, di Irak. Di Madain. Fastasqa Hudzaifah, maka Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an meminta minum. Faja'ahu dihqanun bisyaram. Maka datanglah dihqan, pemimpin, ketua kampung, ketua kampung, Pak RW atau kalau sekarang ini ya Pak lurahnya. Faja'ahu dihqanun bisyaram. Maka datang ketua kampung membawa minuman, fi ina'in min fiddah, dalam sebuah bejana yang mana dia terbuat dari perak. Faramahu bih, maka Hudzaifah ibn al-Yaman melemparkan air yang ada di dalam bejana yang terbuat dari perak tersebut. Waqal, dan dia berkata, inni ukhbirukum, sesungguhnya saya mengabarkan kamu, anni qad amartuhu, bahwa saya telah memerintahkan dia, maksudnya dihqan tadi, alla yasqiyani fi, agar dia tidak menghidangkan air kepada saya di tempat itu. Jadi dia sudah peringatkan, dia sudah peringatkan jangan menggunakan, mungkin terkenal di sana ya, bejana yang terbuat dari perak, maka dia ingatkan. Ternyata dia tetap melakukannya, maka pantas saja dia melemparkan dan membuang benda tersebut. Lalu dia berdalil, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah sallallahu bersabda, la tasrabu fi ina'iz dhahabi wal fiddah, janganlah kalian minum di bejana yang terbuat dari emas dan juga perak. Wala talbasud dibaja wal harira, dan janganlah kalian memakai pakaian yang terbuat dari sutra, dibaj dengan harir, sutra ya, ada sutra halus dan sutra kasar. Fa inna lahum fid dunya, alasannya karena itu semua milik mereka di dunia. Jadi yang memakainya mereka, maksud mereka di sini adalah yang tidak beriman, orang yang tidak beriman. Wa huwa lakum fil akhirah, wa huwa lakum fil akhirati yaumil qiyamah, dan dia untuk kalian nanti di akhirat di hari kiamat, maksudnya di surga. Dan ini sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an bahwa pakaiannya dari sutra, minumannya dari bejana-bejana yang terbuat dari emas, dari perak. Ya, ini menunjukkan bahwa di dunia tidak dibenarkan menggunakannya, agar mereka nanti mendapatkannya di akhirat. Ya. Ini hadis yang ke 5332, jelas sekali menunjukkan apa yang ditegaskan oleh Imam Nawawi di bunyi bab yang tadi telah kita bacakan. Hadis berikutnya, hadis ini yang tadi ya, hadis Hudzaifah. Hadis Hudzaifah ibn al-Yaman. Ya, hadis yang sekarang 5333. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsanahu Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Abi Farwah al-Juhani qala sami'tu Abdullah ibn Ukaym yaqulu kunna 'inda Hudzaifah bil Madain fa dzakara nahwahu wa lam yadhkur fil hadits yawm al-qiyamah. Hadis ini juga bermula dari cerita Abdullah bin Ukaim yang berada di tempat kejadian dari salah seorang tabi'in ya. Abdullah bin Ukaim, dia saksi dan dia yang bercerita kejadian Hudzaifah bin al-Yaman. Dia berkata bahwa saya berada di dekat Hudzaifah bin al-Yaman di Madain. Kemudian lanjutan ceritanya sama dengan yang tadi, bahwa Hudzaifah minta minum, kemudian dihidangkan air di wadah bejana yang terbuat dari perak, kemudian dibuang oleh Hudzaifah. Lalu dia berdalil dengan hadis Nabi SAW. Hanya saja di hadis yang tadi ada kata-kata yaumal qiyamahnya, coba dilihat di ujungnya, wahuwa lakum fil akhirati yaumal qiyamah, dan dia untuk kalian nanti di akhirat di hari kiamat. Kalau dalam lafaz yang sekarang itu tidak ada hari kiamatnya, dan dia untuk kalian nanti di akhirat. tanpa ada hari kiamatnya. Itu perbedaan. Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh kalaupun ada perbedaan, tetapi Imam Muslim amanah dalam menyampaikan hadis. Kalau seperti itu dia dapatkan, maka seperti itu pula dia sampaikan. Ya, ketika dia dapat dari guru yang lain ternyata ada hari kiamatnya, maka dia sebutkan. Ketika tidak, walaupun hadisnya sama, ya, dan perbedaannya pun tidak ada berubah apa-apa, dia tetap mengatakan tidak ada yaumul qiyamahnya. Ini menunjukkan kekuatan hafalannya, kemudian amanahnya dia ketika menyampaikan hadis yang dia dapatkan dari gurunya. Kita lanjutkan. 5334. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Abdul Jabbar ibn al-Ala qala haddatsana Sufyan qala haddatsana ibnu Abi Najih awalan qala haddatsana ibnu Abi Najih awalan an Mujahidin an ibni Abi Layla an Hudzaifah, ya, masih hadis Hudzaifah radhiyallahu an, thumma haddatsana Yazid sami'ahu ibni Abi Layla an Hudzaifah. Ya, di sini Sufyan ibn Uyainah, ya, Sufyan bin Uyainah itu meriwayatkan dari dua orang guru, yang pertama dari Ibnu Abi Najih, kemudian yang kedua dari Yazid, yang kedua gurunya Yazid, ya, yang kedua gurunya Yazid. Nanti dua orang guru ini bertemu belajar atau mengambil hadis dari Ibnu Abi Layla. Ibnu Abi Layla. Ya, kalau kita buat cabangnya sekarang Sufyan bin Uyainah bercabang dua. Yang pertama Ibnu Abi Najih, yang kedua Yazid. Nanti kedua-duanya mengambil dari Ibnu Abi Layla. Ya, Ibnu Abi Layla. An Hudzaifah, nanti dari Ibnu Abi Layla, dari Hudzaifah Ibnu Yaman. Kalau dua hadis yang tadi telah kita baca itu dari Abdullah Ibnu Ukaim, kalau sekarang dari Ibnu Abi Layla. Jadi Abdullah Ibnu Ukaim dengan Ibnu Abi Layla setingkat murid dari Hudzaifah Ibnu Yaman. Thumma haddathana Abu Farwah, Abu Farwah yang sudah ada di yang tadi, ya. Qala sami'tu Ibnu Ukaim. Ini kembali ke sanad yang seperti yang sebelumnya. Fadhanantu ibna anna ibna Abi Layla innama sami'ahu mini Ukaymin qala kunna ma'a Hudzaifah bil mada'in fa dzakara nahwahu wa lam yaqul yawm al qiyamah. Ini hadis yang sama dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain, dengan sanad yang banyak, ya, nanti bercabang-cabang, dan bunyi hadisnya juga sama dengan hadis 5332. Juga di sini tidak ada sebutan tentang hari kiamat. Ya. Wa huwa lakum fil akhirati, tanpa ada kata-kata hari kiamatnya. Setelahnya 5335 Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adzin al-Ambari قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه سمع عبد الرحمن يعني ابن أبي ليلى يعني ابن أبي ليلى نمانيا عبد الرحمن قال شهدت حذيفة استسقى بالمدائن. Jadi saksi kejadian Hudzaifah membuang bejana yang terbuat dari perak, sebenarnya dia butuh airnya, tetapi karena dilarang oleh Nabi, dia bisa jadi kehausan sekali, tapi ketika air datang ternyata benda tempat wadahnya adalah terbuat dari perak, dia lupa hausnya, dia justru membuangnya karena larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini yang bersaksi, yang melihat, yang menyaksikan bukan saja Abdullah bin Ukaim tetapi juga Abdurrahman ibnu Abi Layla radhiyallahu rahimahullahu taala. Istasqa bil madain fa atahu insanun, maka datang seseorang, insan, seorang manusia. Di tadi dia Abdullah bin Ukaim dinamakan, disebut dia adalah dihqan. Dihqan adalah pemimpin kampung, ya. Fa atahu insanun bi ina'in min fiddah, dengan membawa air dengan bejana yang terbuat dari perak, kemudian lanjutan ceritanya sama, Nabi dibuang oleh Hudzaifah bin Yaman dan beralasan dengan hadis Nabi SAW. Fadzakara bi makna hadis Ibnu Ukaimin an Hudzaifah. Ya. Itu hadis yang sama dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain. 5336 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsanahu Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' ha wa haddatsana Ibnu al-Muthanna wa Ibnu Bashar. Ya. Ini orang-orang yang ibnu-ibnu itu namanya sama ya, Muhammad Ibnu al-Muthanna namanya Muhammad, Ibnu Bashar namanya juga Muhammad. Muhammad ibnu Musanna, Muhammad ibnu Bashar, ya, ya, gelarnya juga gelarnya beda ya. Muhammad ibnu Musanna namanya gelarnya Az-Zamin, kalau Muhammad ibnu Bashar gelarnya Bundar. Qala haddathana Muhammad ibnu Ja'far, nama guru mereka juga Muhammad ya, Muhammad ibnu Ja'far. Ya. Qala ha wa haddatsana Muhammad bin Musanna, ini yang kembali dengan namanya. Tadi Ibnu Musanna di sini dengan sebutkan namanya Muhammad Ibnu Musanna. Qala haddatsana Ibnu Abi Adi ha wa haddatsani Abdurrahman bin Bishr qala haddatsana Bahzun kulluhum an Syu'bata bimithli hadithi Mu'adz wa isnadihi wa lam yadhkur ahadun minhum fil hadith shahidtu Hudzaifah ghairu Mu'adz wahdahu innama qalu inna Hudzaifah istasqa. Kisah Hudzaifah tadi dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang sangat banyak. Di sini beberapa orang guru ya. Pertama Abu Bakar bin Abi Syaibah, yang kedua Muhammad bin Musanna, yang ketiga Muhammad bin Bashar, yang keempat Abdurrahman bin Bishr ya. Nanti dengan sanad mereka masing-masing sampai bertemu di Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Wasiti. Ya. Semuanya nanti berjumpa di Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Wasiti, dari Syu'bah sampai Hudzaifah sama, yaitu Al-Hakam, kemudian Abdurrahman ibn Abi Layla dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an, kisahnya sama. Dia kehausan minta air, dan Hudzaifah sahabat Nabi, dan dia tokoh terkenal, dan bahkan dia adalah sahibu sirri Rasulullah SAW, pemegang rahasia, maka orang memuliakan dan mengagungkannya. Dan ketika dia kehausan minta air, ternyata air itu diletakkan di dalam bejana yang terbuat dari perak, akhirnya dia lupa hausnya dan dia buang. Kemudian dia sampaikan ilmu kepada orang-orang tersebut bahwa tidak boleh minum di bejana yang terbuat dari perak apalagi emas. 5337 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarir an Mansur ha wa haddatsana Muhammad bin Muthanna qala haddatsana Ibnu Abi Adi an Ibni Aun kilahuma an Mujahid an Abdurrahman bin Abi Layla an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi makna hadis man dzakarna. Juga hadis yang sama dibawakan dengan sanad yang lain oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis terakhir. Ya. Hadis terakhir di bawah bab ini 5338. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numairin qala haddatsana Abi qala haddatsana Saifun. Apa namanya artinya Saif? Pedang. Ada orang namanya pedang. Haddatsana Saifun qala sami'tu Mujahidan yaqul sami'tu Abdurrahman ibn Abi Layla qala istasqa Hudzaifatu fasaqahu Majusiyyun. Ya. Majusi, orang Majusi yang tadi adalah pemimpin kampung, digelari juga dengan Dihqan. Jadi dia bukan seorang muslim. Ya. Fasaqahu majusiyun fi ina'in min fiddah. Di bejana yang terbuat dari perak. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا. Ini pelajaran yang sangat penting ya, diambil dari kisah ini. Dalam berhubungan dengan non muslim, kita tetap memakai kaedah-kaedah muslim. Jangan meniru mentang-mentang kita harus toleransi ya, ketika dia hidangkan minuman yang biasa mereka pakai terbuat dari perak, nah tidak apa-apa lah toleransi minum juga. Nah, beliau justru menyampaikan hadis bahwa Nabi kami begini, Nabi kami melarang ya minum di bejana yang terbuat dari perak. Ini pelajaran yang disampaikan oleh Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala an. Majusi menghidangkan minuman terbuat dari perak, kemudian dia menyampaikan dalil. Ya, ini berhubungan dengan saya, adapun kamu terserah. Saya punya Nabi dan semuanya agama punya aturan, dan aturannya bahwa Nabi kami dan saya sendiri mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, janganlah kalian memakai pakaian dari sutra dan juga dari dibaj, jenis dari sutra. Wala tasrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah. Kata Nabi kami, janganlah kalian minum di bejana yang terbuat dari emas dan juga perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Dan jangan kalian makan di piring, ya, wadah yang juga terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya. Karena itu apa yang mereka gunakan di dunia. Maksudnya yang tidak beriman, ya, yang tidak beriman di sini majusi, orang-orang majusi itu mereka memakainya di dunia. Bukan berarti pemakaian mereka itu sah, tidak. Tetapi karena memang mereka tidak mengindahkan aturan agama, maka mereka menggunakannya. Sementara kalian harus mengikuti tuntunan saya, kata Nabi SAW. Tidak ada, ya, tidak ada tarik ulur atau menjaga perasaan mereka. Nah, yang penting ini tuntunan agama, kalian harus ikuti. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka lakukan, ya, tetapi tetap kalian harus jaga norma-norma agama kalian. Ini yang jelaskan oleh Nabi SAW. Kalau hanya masalah piring saja, dalam masalah piring, ya, dalam bejana tempat wadah untuk minum dan makan, sampai sebegitu tegas, apalagi mengucapkan selamat. Ya, apalagi mengucapkan selamat atas hari yang mereka sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Ya. Hanya sekedar makan dan minum di piring, apa salahnya? Ya, tetapi itu sangat ditegaskan, dan itu yang dipahami oleh sahabat Nabi SAW. Dan bahkan dia pemegang rahasia Nabi. Itu yang diterapkannya dalam masalah minum di wadah yang terbuat dari perak. Dia tidak memikirkan ini adalah urusan agama, urusan mereka. Tidak. Dia tidak melakukannya dan tidak tetap berpegang kepada tuntunan Nabi karena dilarang oleh Nabi. Apalagi untuk mengucapkan keselamatan atas kemungkaran yang mereka lakukan. Ya, kemungkaran yang mereka lakukan. Ini yang diterapkan oleh para sahabat Nabi. Dan petunjuk mereka adalah petunjuk yang terbaik. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang telah mereka terapkan, yang mereka ambil langsung dari Nabi SAW. Adapun petunjuk yang dibuat-buat oleh manusia, yang disusun oleh manusia, ini petunjuk yang tidak memberikan jaminan kebaikan di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Di dunia tidak bisa, tidak ada jaminannya, apalagi nanti untuk di akhirat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hadis yang terakhir di bawah bab yang kedua dari Kitabul Libas Wazina, dan itu juga hadis terakhir di jilid yang ke-9 ini, ya. Ini jilid yang ke-9. Sebelumnya saya memberikan beberapa di syarah Imam Muslim banyak pelajaran, ya. Banyak hal yang perlu dibaca tentang mengucapkan doa untuk orang yang bersin, kemudian menjawab undangan, ya, menyebarkan salam, Kemudian pada halaman 902 awal, adapun pembolehan memakai kepada mereka selain hari raya, maka terdapat tiga pendapat. Ya. Untuk apa ya? Adapun untuk anak-anak memakai pakaian dari sutra, ada yang membolehkan. Ya. Nah, ini tentang dihkon itu, halaman 904. Dihkon seorang pemuka kaum ya. Itu dihkon. 905, padanya terdapat beberapa pelajaran penting di antaranya. Maka ia membuangnya sembari berkata, aku kabarkan kepada kalian sesungguhnya aku telah memerintahkannya agar tidak memberiku minuman dengan menggunakannya. Jadi ketika berinteraksi langsung dengan mereka, dia sudah ingatkan aturan agama kami begini, tidak boleh makan dan minum di bejana yang terbuat dari perak ataupun emas. Dia sudah ingatkan, ternyata dihidangkan juga, maka dia membuangnya. Dalam hal ini terdapat beberapa pelajaran. Pertama, keterangan tentang haramnya minum dengan bejana perak dan menghukum pelaku maksiat terlebih lagi apabila sebelumnya telah dilarang, ya, dan diperingatkan dari perbuatan tersebut, seperti permasalahan seorang pemuka kaum bersama Hudzaifah. Seorang pemimpin tidak mengapa jika terjun langsung menghukum sebagian orang yang berhak mendapatkan hukuman. Tiga, apabila seseorang pemimpin dan orang tua melakukan sesuatu yang benar dalam satu permasalahan dan alasannya tidak jelas, maka sepantasnya orang lain menanyakan dalilnya dan kenapa ia melakukan demikian. Seperti tadi, Hudzaifah sebelum ditanya, dia sudah menjelaskan alasannya kenapa dia berbuat demikian. Di bawahnya, maksudnya orang-orang kafir mendapatkan hal demikian di dunia, adapun di akhirat maka mereka tidak mendapatkannya, karena di neraka tidak ada emas, tidak ada perak, ya, mereka tidak mendapatkannya. Namun orang-orang beriman mendapatkan sutra dan emas di surga, satu tempat yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Di dalam hadis ini tidak ada hujah untuk orang yang mengatakan bahwa orang-orang kafir tidak terkena perintah syariat. Ya, ketika mereka memakainya di dunia, maka di akhirat sebagai hukuman mereka tidak. Ya, ketika mereka menggunakannya di dunia, maka mereka di akhirat tidak menggunakannya. Ini sebagai hukuman bagi mereka. Kemudian di bawahnya, wa huwa lakum fil akhirah, sesungguhnya digabungkan dua kalimat di akhirat pada hari kiamat. Yang dua tadi, fil akhirati yaumal qiyamah, lafaz yang tadi, di akhirat dan di hari kiamat, digabungkan. Apa alasannya? Karena terkadang ada yang berprasangka bahwa jika sudah mati, maka seseorang sudah berada di akhirat dan mendapatkan nikmat yang telah disebutkan. Maka dijelaskan bahwa hal itu adalah pada hari kiamat, yaitu di surga untuk selamanya. Jadi bukan di alam kubur, tetapi di, karena akhirat bisa jadi bermula dari hari kiamat, bermula dari kematian. Sementara hari kiamat bermula dengan tegaknya hari kiamat, hancurnya alam semesta. Nah, ini kenapa digabungkan antara akhirat dengan hari kiamat. Dan selesai kita pada membaca juz yang ke-9 ini, ya. Mulai dahulu, saya sebutkan mulainya. Ya, saya baca di sini. Senin tanggal 6 Jumadil Akhir 1440, 11 Februari. Ya, 11 Februari 2019. Ya, Februari sekarang. Sekarang tanggal berapa, Rabiul Tsani? 15. Yang hijrah ini seringkali berbeda pendapat kita. Saya akan lihat, kemarin saya tulis memulai kitabul libas tanggal 14 Rabiul Tsani, hari Rabu. Berarti sekarang 15 Rabiul Tsani 41 bertepatan dengan 12 Desember. Ya, selesai kita resmi ya. Selama berapa bulan? Kurang lebih 10 bulan ya. 10 bulan. Wallahu taala alam, dan insyaallah kita libur sampai anak sekolah lagi. Ya. Minggu depan kita libur mulai Senin ya. Nanti kita mulai juz yang ke-10 setelah anak sekolah, mulai sekolah. Januari. Adapun besok tetap ada. Besok Jumat tetap ada karena bukan pelajaran Sahih Muslim. Ya, adapun Senin minggu awal minggu depan kita libur. Sampai nanti kita mulai juz yang ke-10 ketika anak mulai sekolah sekitar tanggal 2 atau 3 Januari. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sebelumnya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam melanjutkan pelajaran kita membaca Sahih Muslim sampai selesai. Kira-kira ini berapa jurus? 12? Semuanya? Cetakan ini berapa? Yang tersedia. Saya yakin tidak sampai tidak 12, lebih dari 12. Yang cetakan ini 12? Berarti tinggal 3 ya? Yakin itu? Berarti 2 tahun lagi insya Allah ya. 3 tahun atau 2 tahun ya. Tapi saya taunya bahwa jumlah hadis Sahih Muslim ini di atas antara 11 atau 12 ribu hadis. Kita sekarang masih sekitar 6.000 hadisnya ya, di sini, atau 5.000 hadis, 5.000 lebih. 12, kalau memang 12 itu cetakan terakhir, ya, 7 berarti mungkin karena para ulama mengatakan kalau dibuang yang berulang-ulang, ya, maka jumlah hadisnya sekitar 7.000 hadis. Ya, 7.000 hadis. Berbeda dengan Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu kalau dicampur semuanya itu 7.000 hadis. Kalau dibuang dan diambilnya yang inti-intinya saja itu 4.000 hadis dalam Sahih Bukhari. Ya, rahimahumallahu taala. Semoga kita diberi keistiqomahan, dikemudahan dan dipanjangkan umur. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan untuk melanjutkan ke kitab yang lain. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin.